Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bin hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-Badr riya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Niki seketik ngaos khataman mangke lajengan tahlil sekedar penutup kula mangke langsung mari konten tepat. Niki wau saking didik langsung dipun telepon. Dipun telepon jam kangsal mau dipun suwun wangsul langsung bal-bal ke Nepal. Nanti kita kalau sampai Nepal kita sempatkan ngawas khataman sekedar kita langsung ngikutin persiapan atau sipun kita ngagum saruk kasih celononan kita sih yang dibalikan dikit kita mau kopi aja gile mampir segini Mas Ari berikut pikir jalan maturan di kopi dipun niki sampai kempal dan tentu-tentu berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi paling jauh asyrun tamna'u asyrat. Wonten sedasa perkawis ingkang saged ngalang-alangi sedasa perkawis sanesipun. Napa punika nggih? Ingkang nomor sepisan surat Fatihah. Surat Fatihah punika tamna'u ghadabar rabbi saged nyegah saking bendunipun pangeran. Ngatah-ngatahaken Fatihah artosipun nggih ngatah-ngatahaken benteng kagem kita piyambak bentengi saking bendunipun pangeran. Wa surat Yasin lan surat Yasin iku tamna'u atosal qiyamati saged ngalang-alangi rasa ngelak wonten ing dina kiamat. Wonten surat Yasin punika ngalang-alangi kita saking rasa menderita wonten ing dinten kiamat samangke. Wa suratul Dukhan lan surat Dukhan. Surat Dukhan iku tamna'u ahwalal qiyamati saged ngalang-alangi pekewoe dino kiamat, rupeke dino kiamat. Modal kiamat ini pun pun lali sekabean ini. Mboten sakit ngurusi anak ini, mboten kepikiran ngurusi bojo ini. Wonten ini namun mikirnya awak ikun piyambak, piyambak. Di contohnya ini modal ini kalau gempa bumi ini. Bapak yang ngeluayu, orang ngerti ya anaknya sih ketinggalan penjeru oma mboten sadar sambil ngeluayu buan ternyata itu sih udah mboten seperti ngeluayu ngerti udah bu rakroso waktu sih ngeluayu motor tinggal TV ditinggal sedaya ditinggal pengaruh oma tinggal kape ini ku wujudakan ahwa ke kiamat pekewi pun kinten kiamat. Kanti mawa surat Dukhan, kita ngerasakan ketenangan kiamat yo rasane iki enteng tenang lengan dewi perkawis kontran-kontran ibun kiamat punika kanthi pikiran ingkang ayem ingkang adem wa suratul waqi'ati utawi surat waqi'ah mau surat waqi'ah iku tamna'ul faqra saged nyegah utawi ngalang-alangi kefakiran menawi ingkang kesuwur salat ngalangi kefakiran nggih punika salat duha dene surat ingkang ngalang-alangi kefakiran surat waqi'ah kula punika boten sekedhe ingkang ngamalaken salat duha lajeng dipun sembuh kalayan mau surat waqi'ah kula dereng dangu dipun tanggal sedian pengusaha wonten pengusaha rumah makan SMS kula nyuwun amalan-amalan supados niki laris pripun. Lah kula ngaten. Wong e wis sugih kok njaluk nang aku dungane. Ora kuwale, aku lu dhewe to, Mas. Mestine sing njaluk amalan kula lho, yang mbake gadahi napa rumah makan. Gadah rumah makan. Lah kula mboten gadah napa-napa, mestine ra di kula sing belajar utawa nyuwun donga dateng yang mbake pun aku malah kuwale. Yang mbake nyuwun aku dikali amalan supaya iki pendangannya laris usaha ya, usahane lancar di sini asal tengah hati kok kuyune di merkul itu pembeli pengusaha ya orang dua pengusaha mungkin gak cari usaha sebude ya orang suge dia salah alamat nih kuartinya nah ini gitu loh kuyune tengah hati terus lo namun paling balasan ngata-ngata-ngatan wawah surat wakilah dan dalu ampun kesupen dalu ampun sholat dalu lajeng mawas asma'ul husna ya wahalu ya rozak sakata-ngata nanti tampon ini pengpiro nanti pun pengpun tak jawab pengpiro ngatuh saya pun kapok dikiri akeh-akeh ini ya kepenak jawaban paling kepenak seakeh-akeh ya wahab ya rozak ya wahab ya rozak paling surat waqi'ah pun dalu sholat pun kepenak apa jatuh ping piro niku malah kok repot dhewe kados Bani Israil sapi sapine sing pripun sing ngene lah sing ngaten iki sing warnane napa warnane sing kaya ora kuning ya ora putih terus sing umure kira-kira pinten wah macam-macam tapane malah repot piambak pun iki enteng niku kepenak alhamdulillah wa suratul mulki utawi surat al-mulk nggih wonten juz 29 iku tamna'u adzabal qabri saged nyegah utawi ngalang-alangi siksa kubur ngatang-ngatang wa surat al-mulk niku apa mulih rumah pun dirasake aku kok wis rasane mambu lemah wis mambu lemah iki umur kumpul tutup pirang tahun meneh ya sangke-angke surat al mulut kagem ngalang-alangi wontenipun adab siksa kubur ta adabul kubri wa suratul kautsar lan surat kautsar iku tamna husumatal husumai saged ngalang-alangi saking paidune para musuh diunen-unen ini musuh dipisui dihina dihujat kelawan wawasan surat Al-Kautsar, insya Allah, supaya kalau wawasan dipun, hindari dipun alang-alangi. Wa suratul kafiruna utawi surat Al-Kafirun, iku tamna'ul kufru'in dan naz'i. Surat kafirun puniko sakit ngalang-alangi kita, dados tiang ingkang kufur, wakdal naz'ah, wakdal nyawa kita dipun cabut dening malaikat Izra'il. Pausan surat Al-Kafirun. Matang-matangkan Al-Kafirun di kanti pengarap-arap muka-muka husnul khotimah akhiripun wakdal najah unikum bulten malik dari tiang ingkang kafir. Wa suratul ikhlas utawi surat Al-Ikhlas iku tamna'un nifaqo saged nyegah saking sifat munafik. Saged nyegah saking sifat munafik. Wa suratul falaq utawi surat al-falaq iku tamna'u hasadal hasidina, saged ngalang-alangi irinipun utawi hasudipun tiang-tiang ingkang sami hasud. Boten seketik tiang punika digedhingi tiang sanes. Sa'apik-apike menungso niku mesti wonten ingkang seneng, wonten ingkang boten seneng. Asih lumrah mesti wonten. Kanjeng Nabi piyambak nggih. Kanjeng Nabi piyambak nggih semanten ugi. Kanjeng Nabi punika nggih wonten ingkang cinta kalian Kanjeng Nabi. Nggih wonten ingkang boten seneng kalian Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi mawon wonten sing nyenengi, wonten sing boten nyenengi. Mila punika menawi kula jenengan kok ana sing ora nyenengi, waduh kaya iki wong kaya iki nek karo aku seliye kon. Aku lagi tuku iso tuku mangan enak nang sego Padang. Ngono to nggo kule momel seliye pol banget. Lagi aku tuku klambi anyar wah kaya iki lek ngene-ngene iki pol-polan. Aku diarani nyolong, diarani ngene mas. Tasih lumrah. Lumrah. Wong Kanjeng Nabi piyambak wis manten ugi wonten sing nyenengi, wonten sing boten nyenengi. Kanti wawasan surat Al-Falaq, kanti pengarep wawasan surat Al-Falaq punika saged ngalang-alangi tiang ingkang hasud dateng kita sedaya. Wa suratun nas ingkang kaping akhir surat An-Nas punika tamnaul waswasa, saged ngalang-alangi kita saking sifat utawi rasa was-was, mamang-mamangen, ragu-ragu, was-wasen. Mila punika wonten ingkang ngamalah tetap derengipun sholat, nggih. Mawa surat An-Nas punika, sinaosa mboten wonten ajaran kudu maca iki mboten wonten ingkang ngudhoke, ngudhoke. Mboten wonten ingkang wajibke. Nanging kanthi pangarep-arep punika surat An-Nas niku saged ngalang-alangi was-was mila punika sak derenge surat biasane wonten bismillahirrahmanirrahim, nauzubillahi minas malikin nas ilahin nas antas akhiripun. Muga-muga aku asliku sholat ini yuk madep mantep tenahan mulai takbiratul ihram yuk takbiratul ihram ping pisan langsung jadi mantep waktu sholat ora ana sing ganggu ora ana sing mbayangke aku was-was ragu diri dulu setan jin lan sanes-sanes sipun niku kanthi pengarep-arep kados mekaten mawasan surat An-Nas. Kranten wonten kula nggadahi guru-guru kula piyambak ngaji kitabe nggih pinter nika. Nah, jenengane was-was niku penyakit. Menawi wudhu niku bolak-balik lek basuh wajah niku mboten kaitung. Bismillahirrahmanirrahim. Niku napa itu wudhu? Bismillahirrahmanirrahim. Napa itu wudhu? Bolak-balik ora dadi suwen niku. Wektu salat yen ngoten semanten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Padahal meneh. Tarik nafas mulai. Tumun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Berbeda pada mulai. Gagal di mulai. Mergawas wasana guraku. Ini aku nak mboten di gebrak. Kalau nak ngerani kono kaya ini arah di gebrak. Ini aku nak rampung. Di gebrak. Wes rasa kesuwen. Langsung. Allah. Berbar sepisan langsung. Jadi. Kadang wonten gak sih. Mas wasan ada yang ngertes betul. Sholat nonton ini. Allah. Allah Akbar. Rada dibagi ini, makmumnya ngetan semuanya. Itu tinggal-tinggal. Makmumnya tinggal akhiripun. Ini kan tinggal hadis yang ingatkan Nabi khatam pengawasan kita Nasra'i Umar Ibad. Mungkin-mungkin wonten malam Jumat salah jengipun mungkin malam Jumat salah jengipun salah jengipun mungkin kita sangat ngawas malih kalian kitab sana sipun mungkin-mungkin kitab Nasrani mengaibat dunia ingkang kita waos selama 10 tahun bilang langkung lebih 30 tahun dari sekarang tahun kita kesupen sakit barokai datang kita manfaat digunani sakit kita amalakan dan ilmu ini pun sakit kita bukan kita tumurna dan datang anak kuburan umat Islam sana sipun kita menikah hadang dipun serat wa wonten ing taun 1311 Hijriah. Dan sangat nggih. Pun amin tunggal abad. Dan niku dados kita kalih nanging yuswanipun dangu ngantos satu niku insyaallah bila yaumil qiyamah kita menika tasih manpangati dan pundi kemawon tasih dipun waos sehingga dadosaken umat Islam sedaya tambah sae tunggalipun amalipun lan ikhlas manahipun. Kali menika khataman kita tahlil sekedar hadroh dateng musonet ingkang nanggit ingkang ngarah kita punika hadroh dateng Kanjeng Nabi, hadroh dateng sebar kula, dan hadroh dateng sedaya lu kita mugi sedaya amalipun sedaya sailanipun dipun warahi Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi dunia al-fatihah. اللهم صل وسلم على

سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين غفر الله لنا ولهم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد الوافين على وكرمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحان من لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما بلغ والخاتم لما سبق وانا سبحانك الحمد الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدر اختاره العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامه اللهم حسن مقاصدنا مقاصد الدنيا والاخره اللهم يسر امورنا امور الدنيا والاخره يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وبركه في الرزق وتوبه ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ويرزقنا